sekolahnya. Gue udah capek nih. Gue juga tahu. Tuh. Oh iya. Ayo, ayo. Tungguin gue dong. Aduh. Oh. Ya, Johnny, tolongin gue dong. Aduh. Terkapung, begitu saja jatuh. Aduh. Mesium kong lo, ini kan sekolahan. Goblok. Pengumuman. Masih menerima siswa baru dengan syarat-syarat sebagai berikut. Punya bakat alam dunia. Usia tak terbatas. Pembayaran semaunya. Lulus dalam testing siang atau malam. Setelah tamat akan ditempatkan di mana saja. Awas, minggir. Aduh. Apa-apaan sih? Setelah tamat lo? Saya kan membaca. Mas. Hah? Kalau berani, jangan sama anak kecil. Lawan gue nih. Nih. Boleh. Mas. Sudah, begitu saja marah. Mau sekolah di sini ya? Betul. Jadi bintang film? Iya. Bu. Johnny. Ya. Daripada cari musuh, lebih baik cari teman. Kenalkan. Nama saya Cahyono. Oh iya, maafin deh. Nama saya UU Hasanuddin. Mas, sorry ya. Tadi saya sombong. Maklum, emosi. Kenalkan, nama saya Johnny. Oh, enggak apa-apa. Mulai sekarang kita berkawan. Iya. Nama saya Edi Gomblo. Daftarnya di mana ya? Tahu. No? Kantornya no. Oh, iya. Mas, kita sama-sama daftar yuk. Yuk. Payah. Kalau udah mulai tahun ajaran baru aja. Suka pusing kepala. Mas Jajan. Siapa sih? Mas. Mas Jajan. Tolong bantuin aku ya. Ini kerjaan bertumpuk. Mas, aku ini mau minta tolong. Kenapa malah teriak adu-adu? Kenapa sih? Minta tolong kayak orang diinjak. Maaf. Apa itu? Jangan, Pak. Kamu nyontek ya? Enggak. Lihat. Jangan, Pak. Saya tahu, kamu nyontek. Enggak. Nyontek? Enggak. Bohong. Ayahku? Enggak. Hei, Mas Jajan. Apa-apaan sih? Kok begitu caranya? Dia nyontek, saya yang lihat. Dia apa Mas Jajan yang nyontek? Terang dia dong yang nyontek. Masa dosen yang nyontek? Yang enggak-enggak aja. Ya, waktunya sudah habis. Kumpulkan semua. Ya. Ayo kantor kau pulang. Aku lebih suka jalan sendiri. Ya, ayo dong. Nggak mau. Nah, suka begitu. Jangan keras kepala. Aku pun sudah minta maaf. Gak ada maaf-maafan. Kamu sih yang mulai pakai nyikap-nyikap rok Rini. Aku gak suka. Ya. Kita kan harus berteman. Masa mau marah terus? Ya. Masa bodoh? Ya. Stop. Selamat siang, Pak. Selamat siang. Boleh saya lihat SIM-nya? Ada. Emangnya kesalahan saya apa? Pan, saya cuma ngikutin dia, no. No, no, lihat, no. No, lihat aja, no. Iya, yeah. Ngikutin gadis emang enak. Cakep lagi. Siapa juga mau. Kagak ada ngelarang kok. Mau nyampe rumahnya juga kagak apa-apa. Kok tahu gak dilarang? Kenapa harus periksa SIM orang? Enak aja. Yang dilarang justru mobil saudara. Jalanan ini nih, kendaraan dilarang masuk. Lihat tuh, tanda larangan di sono. Ngerti gak? Iya, yeah, yeah, yeah. Saya ngerti. Coba mana SIM-nya? Oh, ada-ada. Nama Jojon. Iya, iya, iya. Asisten dosen. Iya. Hah? Yang benar. Benar, Pak. Sumpah deh. Masa nggak percaya? Ah, kagak pakai sumpah-sumpahan. Pokoknya yang penting sekarang sudah mundur ke belakang sekarang juga. SIM sementara saya tahan. Terus, terus, terus. Waduh, kenapa jadi begini? Wah, waduh, celaka. Temennya datang lagi. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Kenapa mobilnya, Bung? Apa? Mobilnya. Apaan? Mobilnya kenapa? Mogok, lagi dibetulin. Ayo cepatan ya, supaya tidak mengganggu lalu lintas. Hah? Udah, Pak, jangan dipelintir aja. Saya juga punya kumis, cuman dikit. Saya tahu, saudara ngiri. Ngapain kamu malam-malam kemari? Itu, Pak. Saya mau tanya sejarah toko film nasional. Betul, Pak. Soal Pak Usmar Ismail sebelum terjun ke film, Pak. Untuk bahan studi. Kalian memang murid-murid paling pinter. Kalau nggak tahu, memang mesti tanya. Ah, mari, mari, mari, mari, mari. Kalian supaya tahu, coba lihat ke sana. Itu namanya Pak Usmar Ismail. Oh, ya? Ya, ya. Pak Usmar Ismail adalah seorang wartawan dan sastrawan yang terjun di dunia film dengan hanya modal bakat dan kemauan. Dia bercita-cita agar film Indonesia jadi tuan rumah di negaranya sendiri. Tahu nggak? Nah, itu kamu harus tahu. Kalau begitu, kami permisi pulang, Pak. Takut kemaleman. Mari, Pak. Permisi. Baik-baik di jalan deh ya. Mari, Pak. Selamat ya, ya, malam, ya. Pak. Apa kebahagiaan bersama anak-anak? Sebelum dikirim, mau dibaca lagi suratnya. Kok jadi begini nih surat? Siapa yang kirim surat lagi? Awas ya, ketahuan. Kirim surat diem-diem. Besok tau sendiri. Gue cubit hidung lu. Ya. Nah, ini dia nih. Eh, dia. Eh, dia. Kalau bikin surat yang bener dong. Jangan ngatain orang sembarangan. Surat? Surat apaan? Nih, baca. Mas Jojon yang bloon Jangan coba-coba mengejar saya. Tulisan siapa nih? Aku gak merasa menulis surat begini. Alah, pura-pura. Kalau udah ketahuan aja, macem-macem. Betul kok, Mas. Sumpah deh, bukan aku yang nulis. Jangan nuduh sembarangan dong. Habis siapa ya? Heran jadinya. Setan kali. Masa setan bisa nulis? Enggak-enggak aja. Siapa tahu setannya sekolah. Ya, benar. Sedang apa kamu? Anu, Pak. Lihat buku. Kamu dengar enggak apa yang saya omongin tadi? Dengar, Pak. Kan saya punya kuping. Apaan coba? Surat. Jangan diterusin. Bahaya. Jangan bilang-bilang sama orang. Awas ya. Baik, Pak. Sudah sana, masuk. Cepat. Tapi ini kan jam pelajaran Bapak. Iya, sana kamu duluan. Nanti saya belakangan. Baik, Pak. Permisi, Bu. Nih. Kenapa, aduh? Masih ada, Pak, kepala saya. Ada, jangan takut. Permisi, Bu. Ya. Permisi, Pak. Pembantu dosen kita yang kumisnya begini pacaran. Diam, dia datang. Bantu gue, lu sono. Pelajaran kita sampai di mana ya? Penghayatan acting. Penghayatan acting. Penghayatan acting itu apa ini? Apa itu? Oh ya. Kamu baru datang ya? Jam berapa sekarang? Iya, Pak. Maaf saya terlambat, Pak. Maaf. Bukan begitu caranya minta maaf. Kamu harus disiplin. Iya, Pak. Balik lagi sana. Kayak semula kamu datang. Iya, Pak. Makanya kalau sekolah jangan terlambat. Ya. Masuk. Pagi, Pak. Pagi. Oh, kado. Kebetulan, ulang tahun ya? Iya. Saudara-saudara, hari ini saudara Ida Edi, Pak. Oh iya, saudara Edi ulang tahun. Ah, saudara-saudara, mari kita buka rame-rame. Ayo, kita lihat. Kelihatan celananya. Kasihan. Kelihatan. Sorry. Itu. Ed, apa? Tungguin dagangan ya. Bapak mau kemana? Mau beli gula. Ya cepet dah. Jangan lama-lama. Saya mau belajar nih. Awas, jangan meleng ya. Ed, Edi. Hah? Mari, Pak. Pak Jocon. Duduk, mari, Pak. Udah deh, gak usah repot-repot. Terima kasih. Bapak mau kemana? Baru pergi sebentar, Pak. Beli gula. Ayo. Terima kasih. Gak usah. Ayo. Bubur kacang hijau ya, Pak. Pak. Bapak masih saudara sama dia? Bukan. Emangnya kenapa? Enggak. Bukannya saya. Lakom. Ini buburnya, Pak. Bapak kamu lama enggak? Ah, sebentar juga datang. Memang mau ngapain sih, Pak? Enggak. Saya mau kasih tahu, biar ngajar kamu lebih keras lagi. Kamu kan sudah besar, sudah dewasa. Jangan kayak kemarin, main-mainin saya dengan tikus putih. Kalau begitu Bapak tunggu di sini, saya susul sebentar ya. Sudah sana, cepat. Anak, kok lama bener? apa-apanya. Hei, saudara tahu sini bukan tempat berdagang. Ini jalan protokol. Mana saya tahu, Pak. Saya kan asisten dosen. Saya tidak mau tahu saudara asisten dosen atau bukan. Yang penting gerobak ini diangkat dan saudara ikut kami ke kantor kecamatan. Mengerti? Ayo diangkat itu. Dan saudara ikut saya. Cepat. Apaan itu? Ayo ikut. Cepat naikkan gerobak itu. Gue bingung. Kenapa sih gak ada cowok yang mau dekat sama gue? Alah dasar, lu gak bisa bergaul sih. Lu ikutin gue ya. Kalau jalan, pinggulnya nomor satu lu mesti gerakin. Mulai ya. Ya. Satu, dua, tiga, empat. Satu, dua, tiga, empat. Satu, dua, tiga, empat. Ayo, ya yuk, yuk. Lagi ngapain tuh anak-anak? Berderet kayak keong. Ayo kita lihat. Yuk. Lagi-lagi ribut. Apa sih yang diributin? Gak tahu disiplin. Mana orang lagi sakit? Jajan! Gak murid, gak dosen, sama saja. Masuk. Yeah. Cepat. Iya. Yeah. Ada apa, Bu? Kamu bagaimana sih sebagai asisten dosen? Iya. Yeah. Tidak bisa memelihara ketertiban. Anak-anak dibiarkan ribut. Dasar apa-apaan kamu? Tapi, Bu. Tidak ada tapi-tapian. Aduh. Kamu kan tahu. Saya sakit jantung. Gak boleh kaget. Kalau jadi apa-apa bagaimana? Kesurupan ya? Hah? Apaan sih? Apaan? Kalah kuda lumping, bahkan paku payung. Duduk belaga amat sih. Iya, ini juga mau duduk. Bisul? Enggak. Masa duduk begitu? Jawab, kenapa? Oh. Ini pantat ketusuk paku payung. Boleh makan sepuas-puasnya, tapi jangan lebih 1000 perak. Loh, kok baru bilang sekarang? Coba dari tadi, saya kan gak pesan begini banyak. Udah, Ed, sikat. Urusan belakangan. Makanya, kalau lagi ditraktir, jangan suka mumpung dong. Ah, bagaimana sih? Ada Pak Jojo? Ayo, mendek, mendek. Silakan, Pak. makan. Ayo. Makan apa ya? Pesen deh. Makan apaan? Biasa yang murah ya. Yang murah apaan, Mas? Paling-paling air dingin. Air dingin juga bayar. Duitnya cekak. Iya deh. Pak. Ya. Hitung, semuanya ini berapa? Ini jumlah semuanya, Pak. Yang bayar ini semuanya, itu, Pak Jojon. Yang kumisnya begini. Betul. Enak ya, makan di restoran? Mm-mm. Mas. Ya. Hitung deh semua. Enggak salah? Enggak. Berapa sih, Mas? Masa makan segini? 24.000. Hah? Ah? Coba dihitung yang benar, Bung. Ngitungnya salah. Ya, kalau yang di sini sih nggak seberapa. Tapi yang di sono tuh, meja sono tuh. 4 ekor, nasi goreng, sop buntut, es kopior, es jeruk, bir 4 botol, satu nasi tusuk. Yang duduk di situ tuh siapa? Bapak jangan belagak pilon, nama Bapak Jojon kan? Emang saya Jojon. Nah, yang di situ bilang bayarnya jadikan satu sama Pak Jojon. Ah, saya nggak mau ngerti. Pokoknya saya nggak mau bayar. Udah beres. Mas? Terserah kalau mau dipanggilkan polisi. Apa? Polisi? Iya, polisi. Bapak mau bayar nggak? Bilang terus terang. Sudahlah, Mas. Bayar aja. Oke, saya bayar. Ya, tunggu sebentar ya. Ya, 24.000. Bung, ini saya ada uang segini. Nanti kekurangannya saya tinggalkan di KTP. Nanti saya tebus. Bagaimana sih? Kalau uangnya cekak, makanya banyak-banyak dong. Kenapa emangnya? Ngomongnya jangan keras-keras dong. Uang saya kecopetan. Kali ini boleh ya. Tapi awas, kalau nggak ditebus. Jangan takut. Beres. Ya, yuk kita pulang. Memangnya udah dibayar? Ya, cetek. Baru 24.000. Soalnya tadi saya penasaran. Yuk, yuk. Kita pulang. Ayo ratai dong. Sop untut. Ayam 4 ekor. Bir 4. 24.000. Aneh. Kok mereka tahu? Hei, saudara-saudara, rencana kita besok tetap mengenal lingkungan alam. Mau tanya, Pak. Apaan? Kalau sop buntut, ayam 4 ekor, bir 4 botol, apa itu termasuk lingkungan alam, Pak? Kayaknya yang semalam. Di dalam membawakan sebuah peran, kita harus menghayati dengan sungguh-sungguh. Ya kan? Tanya, Pak. Apa? Hah? Kalau acting monyet bagaimana, Pak? Apa? Monyet? Iya, Pak. Oh, gampang. Contohnya bagaimana, Pak? Jung, sini, Jung. Cepat. Coba kamu berikan contoh acting monyet. Acting monyet, Pak? Nah, gampang. Coba. Teman-teman. Gue mau acting monyet. Lu lihat ya. Iya deh, acting deh. Oh, my God. Salah. Bukan begitu. Habis gimana, Pak? Begini cara ikti monyet. Sana duduk. Saudara-saudara, lihat acting monyet. Nah, begitulah acting monyet. Saya pendekar mabuk. Saya jadi mabuk. Mabuk. Mana musuh? Saya ini